Indonesia dulu untuk menemani tamu yang sedang menikmati. Spesial sama saya Banyu Langit dari Semesta. Luciana, mana? Wasit. Thank you. Boy.